Doa bangun tidur. Oh iya, Hakam hampir saja lupa. Umi juga pernah bilang, kalau bangun tidur, jangan lupa untuk berdoa. Begini doanya teman-teman. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali sesudah kami mati, dan kepadanya kami akan kembali.